ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi suatu bagian dari pahala kepada mereka di hari kiamat, dan mereka mendapat azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan mereka mendapat azab yang pedih. Di dalam ayat ini, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harisan 'alal khalq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersemangat berbuat baik kepada makhluk. Mujtahidan fi hidayatihim, dan berusaha memberikan petunjuk kepada mereka. Wa kana yahzan idza lam yahtadu, dan beliau bersedih hati apabila mereka tidak mendapat petunjuk. Qala Allah taala wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera menjadi kafir. Min syiddati raghbatihim fihi. Ini karena keinginan mereka yang begitu besar padanya. Wa hirsihim alaih, dan antusias mereka atasnya. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Fallahu nasiru dinihi. Allah adalah pembela agamanya. Wa muayyidu rusulihi, dan penolong rasulnya. Wa munaffidhu amrihi min dunihim, dan pemberlaku urusannya tanpa mereka. Bi fawatil fala tubalihim wala tahfalu bihim, dan janganlah engkau memperhatikan mereka. Mereka itu hanya berusaha memudarat, maka janganlah engkau menghiraukan mereka, dan janganlah engkau memperhatikan mereka. Innama yadhurrun wa yas'una fi dharari anfusihim. Mereka itu hanyalah berusaha untuk memudaratkan diri mereka sendiri. Bi fawatil imani fid dunya, dengan hilangnya keimanan pada diri mereka di dunia. Wa husulil adzabil alim fil ukhra, dan adanya siksaan yang pedih di akhirat kelak. Wa min hawanihim 'ala Allah wa suqutihim min 'ainihi wa iradatihi alla yaj'ala lahum nasiban fil akhirah min thawabihi khadhalahum falam yuwaffiqhum lima waffaqa lahu awliya'ah. Artinya, dan adanya siksa yang pedih di akhirat kelak disebabkan kehinaan mereka di hadapan Allah, dan jatuhnya martabat mereka dari wajahnya dan kehendaknya, maka Allah tidak menjadikan bagi mereka bagian pahalanya sedikit pun di akhirat. Allah menghinakan mereka dan tidak memberikan bimbingan kepada mereka sebagaimana Allah memberikan bimbingan kepada wali-walinya. Wa man arada bihi khairan adlan minhu wa hikmah li'ilmihi bi annahu ghaira zakin 'ala al-huda wa la qabilin lir-rashad li fasadi akhlaqihim wa su'i qasdihim. Yang artinya barang-barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik sebagai suatu keadilan darinya atau suatu hikmah, niscaya Allah akan memberitahunya bahwa mereka itu tidaklah suci untuk mendapat petunjuk, dan tidak pula mereka menerima jalan yang lurus disebabkan akhlak mereka yang telah rusak dan tujuan yang buruk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat berbicara tentang orang-orang munafik dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi. Orang-orang munafik dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka yang mengetahui tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan di dalam kitab yang mereka miliki, tetapi mereka tidak beriman. Dan di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih terhadap orang-orang munafik yang mereka kembali kepada kekufuran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kembalinya orang-orang munafik kepada kekufuran jangan membuat kamu sedih. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan mudarat apapun kecuali kepada diri mereka sendiri. Orang munafik, orang yang bermaksiat, maka tidak memberikan mudarat sedikit pun pada diri mereka sendiri. Tidak memberikan mudarat kepada agama Islam ini. Mereka hanya memberikan mudarat kepada diri mereka sendiri. Yang murtad memberikan mudarat hanya pada diri mereka sendiri. Yang munafik akbar memberikan mudarat hanya pada diri mereka sendiri. Maka Allah berfirman, innahum lan yadurrullaha syai'a. Allah, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang kufur setelah masuk Islam, orang-orang munafik, sesungguhnya mereka tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada agama Islam ini, kepada umat Islam. Kemudian yang lebih parah lagi bahwasanya mereka di akhirat tidak ada bagian masuk surga. Mereka di akhirat tidak ada bagian nikmat bagi mereka. Yang ada adalah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini ditujukan, ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik dan juga pemimpin-pemimpin dari kaum Yahudi yang mereka sudah mengetahui kebenaran kemudian kembali kepada kekufuran. Di sini kita ambil pelajaran bahwa siapa saja yang bermaksiat maka tidak akan membahayakan Allah, tidak akan membahayakan agama Allah, tidak akan membahayakan umat Islam. Tetapi sebenarnya yang bermaksiat membahayakan diri mereka sendiri. Membahayakan diri mereka sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah tidak berkurang kekuasaannya jika seluruh makhluk bermaksiat, apalagi cuma segelintir. Allah tidak berkurang kekuasaannya jika seluruh makhluk bermaksiat. Coba ada hadis, ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dari kalian sampai manusia yang terakhir, jenis manusianya dari kalian atau jenis jinnya, mereka pada hati yang paling buruk, paling bermaksiat, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh manusia bahkan seluruh jin kafir, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya yang bermaksiat merugikan diri mereka sendiri. Jangan mengira bahwasanya maksiat Allah rugi gara-gara maksiat kita, tidak. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Contoh misalkan orang bakhil. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil, mereka dan memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebakhilan, maka ini sebenarnya sedang merugikan diri sendiri. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina." Orang-orang yang bakhil, yang memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya oleh yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ya, jadi jangan dianggap perbuatan maksiat itu adalah sebuah kebaikan, tetapi malah keburukan bagi pelakunya. Contoh lagi dalam surah An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta untuk Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang munafik, la tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Jangan mengira berita dusta yang didatangkan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyeleweng itu buruk bagi kalian, jangan. Tetapi itu adalah baik bagi kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa maksiat bangunkan. Maksiat akan merusak diri sendiri. Maksiat akan merugikan diri sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Bisa dimaklumi ini ya. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma akhbara anna alladhina ikhtaru al-kufra 'ala al-iman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang telah memilih kekufuran daripada keimanan, "wa raghibu fihi raghbatan man badala ma yuhibbu minal mal," dan suka terhadapnya sebagaimana sukanya orang yang siap mengerahkan segala hartanya untuk mendapatkan barang yang disukainya, fi syira'i ma yuhibbu minas sil' lan yadurrullaha syai'a, sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Yang memilih maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah, yang memilih kekufuran tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bal dararu fi'lihim ya'udu 'ala anfusihim, akan tetapi mudarat dari perbuatan mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Walihada qal, oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Wa kaifa yadhurrullaha syai'an wa hum qad zahidu ashaddaz zuhd fil iman wa raghibu kullar raghbah bil kufri bir rahman fallahu ghaniyun anhum. Yang artinya, lalu bagaimanakah mereka bisa memberikan mudarat kepada Allah? Jangan ngira bahwa kalau ada orang bermaksiat kemudian Allah kurang kekuasaannya, Allah hina, tidak. Mereka telah sangat menjauh dari keimanan dan sangat menyukai kekufuran. Kepada yang maha penyayang, maka Allah tidaklah butuh kepada mereka. Allah ghaniyun anhum. Allah tidak memerlukan imannya orang yang beriman, dan Allah tidak berbahaya kufurnya orang yang kufur. Itu perlu diingat baik-baik ya. Allah tidak memerlukan imannya orang yang beriman. Kemudian Allah tidak membahayakan pada diri Allah kufurnya orang yang kufur. وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم. Dan Allah telah memilih dari hamba-hambanya yang baik dan bersih dari selain orang-orang kafir itu bagi agamanya. Ada hamba-hamba Allah yang mereka itu abrar, orang-orang baik, al-azkiyah, orang-orang yang suci, yang telah Allah pilih untuk menolong agama Islam ini. Kemudian beliau mengatakan, wa'adda lahum mimman irtadahu linusratihi ahlul basairi wal uqul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk agamanya orang-orang yang diridhainya untuk membelanya dari orang-orang yang memiliki hati yang mantap dan akal yang cemerlang. Jawil albab minar rijalil fuhul. Orang-orang yang diridhainya orang untuk membelanya dari orang-orang yang memiliki hati yang mantap dan akal yang cemerlang dan orang-orang yang cerdik dari para tokoh yang hebat. Ini menunjukkan bahwa iman adalah kecerdasan. Yang beriman cerdas. Yang beriman cerdas. Yang taat itulah orang-orang yang berakal. Yang maksiat itu kekurangan dalam akalnya. Kemudian penulis mengatakan, qala Allah taala qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakhruna lil adhqani sujjada. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kamu kepada Allah atau tidak usah beriman saja bagi sama saja bagi Allah. Beriman enggak beriman sama aja. Ya. Tidak akan membahayakan kepada Allah. Yang membahayakan pada pelaku diri mereka sendiri. Yang sholat, tidak sholat, bagi Allah sama saja. Tetapi tidak sama bagi pelakunya. Yang taat dan yang maksiat, bagi Allah sama saja. Tetapi berbeda bagi pelakunya. Jadi semuanya dikembalikan kepada pelakunya. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, niscaya maka mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak menambah kekuatan pada diri Allah. Siapa yang beriman itu bagi dirinya. Siapa yang kufur, munafik, ahli maksiat itu atas dirinya. Ya. Dia yang menanggung sendiri, tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia celaka, celaka sendiri. Dia maksiat, maksiat sendiri. Artinya kemudharatannya ada pada dirinya, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah membutuhkan ibadah kita. Tetapi kita yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha taat kepada Allah, bukan berarti Allah menginginkan ketaatan kepada kita ataupun menginginkan keimanan dari kita, memerlukan maksud saya keimanan dari kita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan keimanan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan mudarat apabila mereka tidak beriman. Jadi manusialah yang memerlukan iman. Coba lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Baik. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan dari manusia agar memberi makan kepada-Ku. Allah tidak perlu. Jadi jangan menganggap bahwasanya kalau kita berkurban itu Allah perlu daging. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Yang artinya tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya waktu berkurban. bukan dipersembahkan kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Nah, ini perlu diingat. Yang maksiat rugi-rugi sendiri. Yang taat, maka dia akan mendapatkan bagiannya. Allah tidak akan berkurang kekuasaannya apabila seluruhnya kafir, seluruhnya ahli maksiat. Kita lanjutkan pada ikhwah ayat yang ke-178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian waktu tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi waktu tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan mereka mendapat azab yang menghinakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis Hafiz Rahimahullahu Ta'ala berkata, أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استعصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة لنا لهم. كلا. Maksudnya janganlah orang-orang kafir itu berprasangka kepada mereka lalu mereka mencampakkan agamanya dan memerangi rasulnya bahwa kami membiarkan mereka dalam dunia ini tidak dan tidak menghancurkan mereka serta tindakan kami menangguhkan mereka itu adalah baik bagi mereka dan merupakan kecintaan kami kepada mereka. Ini hati-hati. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang bermaksiat sering diberi oleh Allah istidraj, penangguhan waktu. Biasanya orang yang bermaksiat sering diberikan oleh Allah istidraj, penangguhan waktu, diberikan nikmat lebih, tapi dia maksiat. Maka ketahui baik-baik, itu bukan tanda cinta dari Allah. Itu bukan kemuliaan dari Allah. Kalla, tidak sama sekali. Laisal amru kama za'amu. Artinya, semua itu tidak seperti yang mereka sangka. Tapi semua itu disebabkan karena keburukan yang dikehendaki oleh Allah kepada mereka. Wa inna madzalika li syarrin yuriduhullahu bihim wa ziyadatin wa ziyadatun wa ziyadatu 'adzabin wa 'uqubatin ila 'adzabihim. Artinya, dan tambahan siksa dan hukuman di samping siksa tersebut. Ini penyebab kenapa orang-orang kafir, ahli maksiat, semakin kelihatan nyaman hidup di dunia. Tujuannya adalah di akhirat. Ini pelajaran bagi kita. Sebenarnya hakikat hidup, hidup akhirat. Innal 'aysha 'aysal akhirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat hidup adalah hakikat hidup akhirat. Pertanyaannya sekarang, kita selamat tidak di akhirat? Kita bahagia nyaman tidak di akhirat? Kita dapat rumah, pakaian, tempat tinggal, minuman, kenikmatan tidak di akhirat? Dapat enggak di akhirat? Itu yang harus selalu kita fikirkan. Nah, di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan, kasih aja di dunia, karena memang bukan ukurannya. Kasih aja di dunia. Nikmat-nikmat. Biarkan mereka maksiat dan dapat nikmat. Karena memang dunia bukan ukurannya. Ukurannya adalah akhirat. Nah, ini pelajaran bagi kita. Hati-hati, tadi saya sebutkan pelajarannya, maksiat itu membuat orang membuat orang semakin bermaksiat. maksiat itu membuat orang semakin bermaksiat. Ya. Maksiat itu membuat orang kecanduan. Itu hati-hati. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fi qulubihim zaigh bal za apa falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyimpangan mereka. Jadi maksiat itu membuat orang apa? Bertambah maksiat. Surat As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah tambahkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Maksiat itu membuat orang maksiat. Maksiat itu membuat orang kecanduan maksiat. Kemudian yang kedua yang pelajaran kita ambil dari hadis ini adalah bahwa jangan tertipu dengan orang yang bermaksiat dan dinyamankan hidupnya. Karena itu adalah apa? Istidraj. Jangan tertipu orang yang tidak sholat tapi kaya raya. Orang yang tidak puasa tapi nyaman hidupnya. Ya, jangan tertipu. Kenapa? Karena itu adalah agar nanti di akhirat tambah apanya? Tambah siksanya. Jadi benar-benar tersiksa. Maka hati-hati ini. Jangan sampai seseorang sedih yang mendapati dirinya sudah beribadah kepada Allah, akan tetapi ternyata ibadahnya tersebut membuat dia tidak bahagia ataupun tidak berkecukupan. Maka jawabannya mudah. Karena tujuan hidup bukan di sini. Innal 'aysha 'aysal akhirah. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Kemudian penulis mengatakan, walihada qal innama numli lahum liyazdadu ithman walahum azabu muhin. Oleh sebab itu, karena itulah Allah berfirman, sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan mereka mendapat azab yang menghinakan. Allah Ta'ala yumli lidzalim. Allah Ta'ala menangguhkan bagi seorang yang zalim. Bagi seorang yang zalim. Hatta yazdada tughyanu. Hingga bertambahlah kezalimannya. Wa yataradafa kufranu. Dan diikuti oleh kekufurannya. Hatta idza akhadahu akhadha azizin muqtadir. Maka dia menghukumnya dengan hukuman yang maha perkasa lagi maha kuasa. فَلْيَحْذَرِ الظَّالِمُونَ مِنَ الْإِمْهَالِ وَلَا يَظُنُّوا أَنْ يَفُوتُ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ. Maka waspadalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat. Dari penangkapan tersebut, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat meskipun mereka maksiat. Dikasih Allah nikmat, nikmat maksiat, nikmat maksiat. Jadi dikasih nikmat ditambal oleh mereka dengan maksiat. Allah kasih lagi nikmat. Mereka bermaksiat lagi, Allah kasih lagi nikmat. Maka jangan kira itu baik bagi mereka. Tetapi itu sebenarnya adalah untuk tujuan akhir dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari perkara dunia, tapi dalam keadaan dia bermaksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah apa? Istidraj. Apa tujuannya istidraj? hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka senang dengan nikmat tapi sebenarnya mereka maksiat, maka kami akhadna akhdha, kami ambil nyawanya tiba-tiba saat mereka bergelimang maksiat, ya. Maka pada saat itulah mereka benar-benar melihat, merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat bukan tujuan kemuliaan dirinya, tetapi untuk kehinaannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hati-hati para ikhwah, kok semakin maksiat kok semakin lancar, semakin tidak sholat kok semakin dapat bonus, semakin tidak taat kok semakin lancar rezeki, ya. Semakin bertambah harta, bini, anak, ya. Maka ini hati-hati, karena itu sebenarnya Allah menginginkan orang tersebut buruk di akhir hayatnya. Dan yang menjadi ukuran bagi seorang muslim adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia ini. Jadi jangan berbangga orang yang diluaskan, dinyamankan hidupnya di dunia karena dia tidak tahu apakah dia akan dilapangkan, dinyamankan kehidupannya di akhirat. Sedangkan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Itu harus selalu ada dalam benak kita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Semoga ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.